beras taklah sama putih. Yang mana padi, mana ilalang, hampir tak dapat dibedakan. Bualan dan kasih sayang. Kukira siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca beling berbisa? Kaulah penyebabku luka. Tak mungkin dapat ku sentuh.